Dulu ada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan nama Tufail bin Amr Ad-Dausi. Sebelum masuk Islam, Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah seorang penyair ulung, khatib nomor satu, pandai berbicara, mengerti sekian banyak bahasa. Kalau ada orang yang berbicara, dia tahu mana letak-letak kesalahannya. Suatu ketika ia sangat penasaran dengan seorang yang selalu disebut-sebut sebagai nabi. Akhirnya, pada suatu hari, beliau menyiapkan kendaraannya, memakai pakaian yang bagus. Kemudian berangkat, ingin bertemu dan melihat orang yang katanya nabi, yang dikenal dengan nama Muhammad. Di tengah jalan bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka bertanya kepada Tufail bin Amr, "Hendak pergi kemana engkau?" Tufail bin Amr Ad-Dausi menjawab, "Aku ingin bertemu dengan orang yang katanya sebagai nabi dan mengaku sebagai nabi." Lalu kata mereka, "Ada apa gerangan?" Tufail bin Amr Ad-Dausi menjawab, "Aku ingin mendengar omongannya. Kalau seandainya kata-kata yang diucapkannya benar, maka aku akan mengikutinya. Tetapi kalau seandainya tidak, maka aku akan mendustakannya dan meninggalkannya." Lalu orang-orang kafir Quraisy berkata kepadanya, "Hati-hati kamu. Jangan sampai terkecoh ketika kamu bertemu dengan orang yang bernama Muhammad. Dia mengaku sebagai nabi. Innahu sahirun, padahal dia itu tukang sihir. Innahu sya'irun, dia hanyalah seorang penyair. Innahu kahinun, dia hanyalah seorang dukun. Innahu majnun, dia orang gila." Orang-orang kafir Quraisy terus menakut-nakuti Tufail bin Amr Ad-Dausi. Hingga akhirnya kata Tufail bin Amr, "Aku ambil kapas, kemudian aku pasang kapas ini di telingaku agar ketika bertemu dengan orang yang bernama Muhammad, aku tidak mendengar kata-kata yang disampaikannya." Kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesan pertama yang didapatinya adalah ketika beliau melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufail bin Amr Ad-Dausi mengatakan, "Wallah, demi Allah, ketika aku melihat wajahnya, aku langsung mengetahui bahwa orang ini bukanlah pendusta." Kemudian Nabi Muhammad SAW pada saat itu membaca Quran surat Taha. "Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha," dan seterusnya. Dilanjut kemudian dengan membaca Quran surat Qaf. "Qaf wal Qur'anil Majid," dan seterusnya. Tufail bin Amr Ad-Dausi merasa penasaran. Kemudian keinginan yang ada dalam jiwanya mendorongnya untuk segera melepas kapas yang tadi dipasang di telinganya. Sungguh kebenaran itu tak sekuat kapas. Kalam Allah tidak akan bisa dibendung oleh kapas-kapas yang ringan, oleh kapas-kapas yang mungkin tidak ada kelebihannya sama sekali. Setelah itu, Tufail bin Amr ad-Dausi datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan kata penghormatan yang biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah, musyrikin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan begitu cara mengucapkan penghormatan. Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang lebih baik dari itu. Kata Tufail bin Amr ad-Dawzi, apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Maka Tufail bin Amr ad-Dawzi pun mengucapkan, Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Sungguh sangat indah kata-kata ini. Tufail bin Amr ad-Dawzi seorang penyair, seorang ahli bahasa, begitu mendengar kalimat Assalamu Alaikum Warahmatullahi, ia mengatakan, sungguh sangat indah kata-kata ini. Luar biasa. Lalu Tufail bin Amr bertanya, man anta, siapa sih sebenarnya engkau ini? Nabi Muhammad SAW menjawab, aku adalah seorang rasul, utusan. Lalu kata Tufail bin Amr ad-Dausi, man arsalaka, siapa yang telah mengutusmu? Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang engkau serukan kepada manusia? Kata Tufail bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca ayat demi ayat, menerangkan tentang tauhid dan segala hal yang ada dalam Al-Qur'an. Mendengar itu Tufail bin Amr ad-Dausi kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fitrahnya tidak bisa membohonginya. Ya. Sehebat apapun kecerdasannya, kepintarannya, pengetahuannya terhadap berbagai hal, tidak bisa mencegah, menghalangi hidayah Islam untuk masuk ke dalam relung kalbunya. Ya. Maka sejak saat itu Tufail bin Amr ad-Dausi menjadi seorang Muslim. Kemudian ia memperkenalkan diri, kalau aku adalah orang yang berasal dari Daus. Salah satu kabilah yang cukup terkenal di kalangan bangsa Arab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul agama fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Semua orang tidak ada yang bisa menolak keindahan, kesucian dinul Islam.